بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Adabil Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala pada bab yang baru. Telah kita menyelesaikan pada pertemuan sebelumnya tentang bab al-baghyu, bab kezaliman. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kepada bab berikutnya, bab al-qubul, bab qubul hadiyah, bab qubul hadiyah, bab tentang menerima hadiah. Bab tentang menerima hadiah. Sudah ma'ruf ya, apa itu hadiah? Seorang memberikan barang kepada antum, ini hadiah buatmu, ini hadiah untukmu. Apakah itu kitab, buku, pulpen, maka apa saja. Jika seorang memberikan, mengatakan ini hadiah. Al-hadiyah dalam istilah, fil istilah, hadiah itu pengertiannya, yaitu tamlikun fil hayah bi ghairi iwadin. Tamlikun fil hayah bi ghairi iwadin. Mas, bagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mughni Imam Qudama, tamlikun fil hayah bi ghairi iwadin. Dan disebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Imam Nawawi, sebutkan al-hibah wal-atiyah wal-hadiyah was-sadaqah ma'aniha mutaqaribah wa kulluha tamlikum fil hayah bi ghairi iwadin. Jadi dalam secara istilah disebutkan hadiah itu dalam kitab Al-Mughni Ibn Qudamah, yaitu tamlikun fil hayah bi ghairi iwadin, kepemilikan di dalam hidup tanpa ada iwad, tanpa ada penggantian. Dan disebutkan dalam Al-Majmu' Syarh Muhadzab, hibah wal atiyah, hibah ya, ada namanya hibah, ada atiyah pemberian, ada hadiah, ada sedekah, yang makna-maknanya ini mutaqaribah, ya saling berdekatan, mirip. Atiyah pemberian, hibah juga pemberian, sedekah juga pemberian, hadiah juga pemberian, tanpa ada pengganti, tanpa ada pengganti. Ya, sama-sama pemberian tanpa ada pengganti, cuma namanya beda-beda. Kalau pemberian yang seseorang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala menjadi sedekah. Tapi kalau pemberian itu karena senang pada seorang, kasih hadiah, bukan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah di hadiah. Kulluha tamlikun fil hayah, semua ini adalah pemilikan fil hayah dalam hidup tanpa ada pengganti. Kalau ada penggantinya nanti jual beli. Kamu beri orang barang, dia beri kepada antum uang atau sesuatu sebagai pengganti dari barang yang kuberikan, ini namanya jual beli. Nah, dan secara asal dalam syariat ada tentang menerima hadiah dan memberi hadiah. Disebutkan dalam Al-Quran di surah An-Naml tentang kisah Sulaiman dengan Malakatus Saba, Raja Saba, seorang wanita yang menjadi raja penguasa negeri Saba. Disebutkan namanya Bilqis. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadiratun bima yarjiul mursalin. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin. Wa inni mursilatun, sungguh aku akan mengirim utusan kepada mereka bihadiyatin, dengan membawa hadiah untuk diberikan kepada Nabi Sulaiman. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah ketika beliau diberi hadiah oleh as-sahabah. Bahkan beliau menerima hadiah dari seorang wanita Yahudiyah menghadiahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daging. Ini senang oleh beliau, daging kambing yang dibubuhi racun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah tersebut dan memakannya. Dan banyak lagi ya disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menerima hadiah ini. Dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbalu al-hadiyah, Rasulullah menerima hadiah. Dan riwayat wa yuthibu 'alaiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas hadiah. Orang yang memberikan hadiah kepada beliau, beliau juga membalasnya dengan memberi hadiah. Demikian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walau du'aitu ila al-qira, kalau aku diundang untuk makan qira. Qira itu kuku kambing. La ajabtu, maka niscaya aku akan memenuhi undangan itu. Kalau aku diundang untuk makan kuku kambing, niscaya aku akan memenuhi undangan itu. Ala uhditu ila zira'in aw kira'in laqabiltu. Kalau aku dihadiahkan kaki kambing atau kuku kambing, laqabiltu, sungguh aku akan menerimanya. Ini dalil tentang kubul hadiah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diberi hadiah, beliau menerima hadiah tersebut. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, حدثنا عمر ابن خالد ابن فروخ ابن سعيد بن عبد الرحمن أبو الحسن الجزري ثقة عمر بن خالد قال حدثنا الإمام ابن إسماعيل ابن مالك المرادي أبو إسماعيل المصري صدوق ربما خطأ قال سمعت موسى بن وردان الكرسي موسى ابن وردان الكرسي أبو عمرو المصري تابعين من الوسط تابعين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. Gak suduk ini, suduk Wardan, Musa ibn Wardan disebutkan Ibn Hajar, suduk rubbama akhta'a. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul tahadau tahabbu. Rasulullah SAW bersabda, tahadau tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian, tahabbu, niscaya kalian akan saling mencintai. Saling memberi hadiahlah di antara kalian, saling beri hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis ini hadis yang hasan. Derajat hadis hasan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Di dalam Irwa'ul Qalil dan juga dalam Sahih Adabil Mufrad. Hadis yang kedua. Qala Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musa ibnu Ismail Abu Salama At-Tubuzaki. Ini sering kita sebutkan. Banyak al-Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Musa ibn Ismail Abu Salama At-Tubuzaki Al-Basri thiqatun thabtun. Qala haddathana Sulaiman ibn Al-Mughirah. Sulaiman ibn Al-Mughirah Al-Qaisi Abu Sa'id thiqah. Bukan dikatakan oleh Al-Imam Syu'bah rahimahullah, Sulaiman ibn al-Mughirah sayyidu ahli al-Basrah. Sayyidu ahli al-Basrah. Thiqah. An Thabit ibn Aslam al-Bunani. معروف ثابت البناني ثابت ابن أسلم البناني أبو محمد البصري ثقة عابد beliau ثقة عابد الحديث dan juga الإبادة ahli ibadah. Dan disebutkan oleh Ibn Hibban tentang beliau Thabit Al-Bunani di dalam kitab As-Siqat. Kata Ibn Hibban, kana min a'badi ahli al-Basrah, ay Thabit min a'badi ahli al-Basrah. Beliau Thabit Al-Bunani ini adalah termasuk orang yang paling kuat ibadah dari ahli Basrah, dari ahli Basrah, dari penduduk Basrah. Beliau adalah orang yang paling abid, yang paling ahli dalam ibadah, banyak ibadahnya, kuat ibadahnya. Dan beliau termasuk nam athbatun nas fi Anas, manusia yang atau orang yang paling kokoh riwayatnya dari Anas bin Malik. Beliau adalah muridnya Anas bin Malik, sahabi. Beliau adalah sahabat tabi'in, muridnya Anas bin Malik, dan termasuk salah seorang di antara murid-muridnya Anas yang paling kuat, yang paling kokoh riwayatnya dari Anas bin Malik. Ada tiga orang yang disebutkan. Al-Imam Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim, thumma Thabit ibn Aslam Al-Bunani, kemudian Qatadah ibn Du'amah As-Sadusi. Ini athbatun nas, manusia yang paling kuat riwayatnya dari Anas bin Malik. Tiga orang disebutkan oleh Abu Hatim. Athbatu ashabi Anas, Az-Zuhri, thumma Thabit, thumma Qatada. Qala Thabit, kana Anas yaqul, kana Anas yaqul, dulu Anas pernah mengatakan, ya baniya, wahai anakku, tabadhalu bainakum, saling memberilah di antara kalian. Fa innahu awaddu lima bainakum, sesungguhnya itu akan menumbuhkan rasa cinta di antara kalian. Kata Anas mengatakan, wahai anakku, saling memberilah kalian, memberi hadiah di antara kalian, maka itu sungguh akan menumbuhkan kecintaan di antara kalian. Jadi salah satu asbab, dari sebab-sebab yang bisa menumbuhkan rasa cinta di antara kaum muslimin adalah dengan memberi hadiah, saling memberi hadiah. Hadis ini juga hadis yang sahih atau asar yang sahih, sanadnya semua thiqah. Dua hadis yang kita sebutkan atau yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab menerima hadiah. Apa hukumnya memberi hadiah? Apa hukumnya memberi hadiah? Disebutkan oleh ahli ilmi, hukmul hadiah, al-hadiyatu mustahabbatun. Al-hadiyatu mustahab, ini mustahab. Hukumnya mustahab. Inda ahli ilmi, kama dhakara Ibn Qudamah sebagaimana disebutkan Ibnu Qudamah fil Mughni dalam Kitabul Mughni. Apa dalil menunjukkan tentang istihbabnya memberi hadiah? Hadis ini, tahadau tahabu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk saling memberi hadiah, karena dengan itu akan menumbuhkan saling cinta di antara kalian. Dan ini termasuk dari perkara yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk saling mencintai. Seorang muslim, seorang mukmin itu saling mencintai saudaranya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu." Tidak akan kalian masuk surga sampai kalian beriman. "Wa la tu'minu hatta tahabu." Dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. "Awala adullukum idza tahabbtum." Maka aku tunjukkan kepada kalian, "Idza fa'altum," kalau kalian mengerjakannya, melaksanakannya, "tahabbtum," kalian akan saling mencintai. "La tadkhulunna hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Yang termasuk maqasid syariah, agar seorang muslim itu saling mencintai antara satu dan yang lain. "Awala adullukum," maka aku tunjukkan kepada kalian, "ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum," kalau kalian melakukannya, niscaya kalian akan saling mencintai. "Afsus salam bainakum," yaitu dengan menyebarkan salam di antara kalian. Menyebarkan salam, menyampaikan salam, salah satu sebab juga tumbuhnya rasa cinta antara kaum muslimin, kaum mukminin. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan untuk saling mencintai. Nah, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidak beriman di antara kalian, seorang di antara kalian, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini sesuatu yang matlub, sesuatu yang dituntut dalam Islam. Seorang muslim dengan muslim yang lain hendaknya saling mencintai. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sebab-sebab yang bisa mendatangkan kecintaan seperti ini. Tahadu, tahadau, tahabu. Dan Rasulullah melarang kepada hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya perselisihan, permusuhan, kebencian di antara kaum mukminin. Seperti menjual di atas penjualan saudaranya, nah, ini akan menimbulkan perselisihan, kebencian, mengkhitbah wanita yang sudah dikhitbah oleh saudaranya akan menimbulkan permusuhan. Semua hal-hal yang menimbulkan kebencian dan permusuhan itu ditutup pintunya dalam Islam, larang oleh Rasulullah SAW. Sebaliknya, segala sesuatu yang itu menumbuhkan kecintaan antara satu dan yang lain di dalam Islam itu dituntut, dianjurkan, termasuk memberi hadiah. Dan ini mustahab, Ini yang mustahab. Qala al-Imam al-Qurtubi, al-hadiyah mandubun ilaiha. Al-hadiyah mandubun ilaiha wa hiya mimma turithu al-mawaddah wa tuzhibu al-adawah. Hadiah itu mandub, mustahab, masnun. Wa hiya mimma turithu al-mawaddah. Dan hadiah itu akan mewariskan adanya al-mawaddah, mewariskan adanya kecintaan. Wa tuzhibu al-adawa, dan menghilangkan permusuhan. Menghilangkan permusuhan. Ini sesuatu yang wahake, ya. Sesuatu yang terjadi mujarrab. Jika kita saling memberi hadiah, itu akan tumbuh kecintaan. Soal kita diberikan oleh saudara kita sesuatu, kan kita senang kepadanya jadinya. Bahkan orang yang kita benci, kita tidak senang ini ya. Tapi ketika dia memberi hadiah, sering memberi hadiah, maka itu bisa berubah. Kebencian itu menjadi cinta, menjadi senang kepadanya. Bahkan mungkin lebih senang dibandingkan dengan teman-teman dekatnya. Ini termasuk tabiat manusia, ya. Senang kepada orang yang membantu dia, menolong dia. Senang pada orang yang memberi hadiah kepada dia. Naam. Namun di dalam hadiah ini, dalam memberi hadiah ataupun menerima hadiah, itu hal-hal yang diperhatikan. Kita sebutkan tadi hukum dari memberi hadiah itu adalah mustahab. Demikian juga disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di antara faedah dari hadis ini, istibabul hadiah, yaitu disunahkannya hadiah, disunahkannya memberi hadiah. Hukum memberi hadiah kepada seorang itu adalah mustahab. Lana Nabi sallallahu alaihi wasallam amara biha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan padanya, pada kaum muslim mukminin, untuk memberi hadiah. Lakin la budda min asyurut. La budda min asyurut. Tetapi mesti dengan syarat. Ada syarat yang harus diperhatikan oleh orang yang memberi hadiah. Di antaranya, syarat dalam memberi hadiah, al-muhdi qadirun 'alaiha. Orang yang memberi hadiah itu memang mampu untuk memberi hadiah. Dia punya harta untuk membeli hadiah dan diberikan kepada saudaranya. Tidak kemudian dia cari-cari utangan, memaksakan diri memberi hadiah dan cari utang. Ngutang dulu, dan dia beli barang tersebut lalu diberikan kepada saudaranya. Ini takalluf. Dia utang, nanti dia malah berat membayar utang. Gak bisa membayar dengan cepat, terus ditagih-tagih nanti bayar utang. Pikiran utangnya malah memberikan masalah bagi dirinya sendiri. Maka ini yang pertama, ayakun al-muhdi qadiran 'alaiha. Dia kemudian dia pergi ke sana kemari, jadi dia minjem uang. Kemudian dia memberikan hadiah tersebut. Yang kedua, alla takuna aunan lil muhda ilaihi ala ma'siyatillah. Alla takuna aunan. Hadiah itu tidaklah dijadikan oleh orang yang diberi hadiah untuk bermaksiat kepada Allah. La takuna aunan, hadiah tersebut tidak menjadi sarana yang membantu atau digunakan oleh orang yang diberi hadiah bermaksiat kepada Allah. Berarti kan yang memberikan hadiah ternyata hadiah itu digunakan untuk maksiat. Kalau antum tahu, oh nah ini kalau dikasih ini dia akan beli atau berbuat maksiat. Kasih misalnya uang, antum tahu kalau dia dikasih uang beli rokok. Ah jangan dikasih. Kasih hadiah HP, nah, HP-nya dipakai untuk main game itu maksiat. Atau hal yang lain. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Ketika kita ingin memberi kepada seseorang, kita lihat dulu. Jangan sampai hadiah yang kita berikan kepada orang tersebut ternyata digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibeli motor. Kasih hadiah motor atau sepeda, motor ternyata motor dipakai kesana kemari, ya, bonceng bukan mahramnya, nah, maksiat. Nah, keadaan kita sudah bisa memperkirakan, oh ini kalau dikasih ini dipakai untuk maksiat, nah, maka jangan diberikan hadiah seperti itu, berikan hadiah yang lain. Nah, dia tidak gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi ini perkara yang perlu diperhatikan. Orang yang beri hadiah tidak memaksakan diri, qadirun 'alaiha, mampu untuk memang memberi hadiah kepada seseorang, dan orang yang diberi hadiah itu tidak digunakan hadiah tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui bahwa hadiah kita ini akan digunakan bermaksiat, hadiah berikan nanti akan dijual. Antum kasih pasti ini orangnya suka begini, kan dijual nanti. Dipakai untuk maksiat atau dipakai untuk maksiat. Nah. Kemudian orang yang diberi hadiah itu, apakah disyariatkan baginya untuk dia terima ataukah dia menolak? Dia menolak kasih hadiah. Kita terima atau kita tolak hadiah tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diberi hadiah tadi kita sebutkan yaqbalul hadiah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbal hadiah, menerima hadiah. Ketika diberikan hadiah, beliau terima. Beliau tidak menolak. Hadiah yang diberikan kepada beliau. Yuthibu alaiha, bahkan beliau membalas hadiah tersebut. Membalas hadiah yang diberikan kepadanya. Dan itulah sepantasnya bagi seorang muslim apabila dia di berikan hadiah oleh saudaranya, membalas hadiahnya. sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhu dalam riwayat al-Imam Ahmad, kata Nabi SAW, "Man sa'alakum billahi fa'auhu." Barang siapa yang meminta kepada kalian, meminta sesuatu kepada kalian, billahi, dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, minta kepada kalian, fa'tauhu, maka berikan kepadanya. Saya minta kepada antum, demi Allah saya minta kepada antum ini, fa'tauhu, berikan apa yang diminta itu. Wa man da'akum fa'ajibu, dan siapa yang mengundang kalian, fa'ajibu, maka penuhilah undangannya, jawab undangannya. Wa man nahda lakum, nah, barang siapa yang memberikan hadiah kepada kalian, man nahda lakum fakafi'u, maka balaslah hadiah tersebut. Balas, jangan antum dikasih hadiah terus, tidak pernah membalas hadiah orang, cuma senangnya nerima hadiah, senang, tapi memberi hadiah kepada orang membalas tidak senang, mikir keluar uang, keluar harta. Padahal ini perkara yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Man ahda lakum, barang saya memberikan hadiah kepada kalian, fakafi'uhu, maka balaslah. Kalau kamu punya kemampuan, punya rezeki juga, ya lebih dibalas. Tapi kalau enggak punya, jangan dipaksa juga. Fa'ilam tajidu, kata Rasulullah SAW, ma'atukafi'u, kalau kamu tidak mendapat atau memiliki apa yang kamu bisa balas dari hadiah saudaramu, fad'u lahu, maka doakan baginya. Itu doakan baikan. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Naam. Jadi menerima hadiah dari seorang dengan kepada kita hadiah, cara asalnya adalah boleh. Namun ada kondisi tertentu yang seorang itu ketika diberi hadiah lebih baik dia menolak, tidak menerima hadiah tersebut, ya, menolak dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus, supaya tidak menyakiti hati orang yang diberi hadiah. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kalau orang itu dia ingin membalas hadiah yang diberikan oleh saudaranya kepadanya, karena ingin mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini mesru baginya. Kasih hadiah. Nah, tapi ketika dikasih, dia ingin membalas hadiah tersebut, hadiah yang diberikan kepadanya dengan meneladani Rasulullah SAW. Karena Rasulullah ketika diberi dia, beliau membalas. Kayak ini syuru. Namun ketika seseorang itu diberi hadiah, lalu dia khawatir dari orang yang memberi hadiah, orang ini nanti akan menyebut pemberiannya. maka la yalzam al-qubul, tidaklah lazim atau tidaklah wajib baginya untuk menerima, bal la yusra' lahu, bahkan kata Syekh Utsaimin, bal la yusra' lahu, bahkan tidak masyru' bagi untuk menerima itu. Kenapa? Kalau kamu terima nanti kamu sakit hati. Setiap ketemu nanya lagi, bagaimana yang saya berikan kemarin itu. Ada orang memberikan hadiah tapi dia suka menyebut-nyebut pemberiannya itu. Yang menyakiti hati. Di tengah-tengah orang banyak nanya lagi. Umpaknya apa kemarin hadiah yang saya berikan? Jadi kalau seseorang itu khawatir orang yang beri hadiah itu akan menyebut-nyebut hadiahnya nanti. Apalagi dia tahu orang ini suka menyebut-nyebut pemberian. Lain khawf ayamunna alaihi la yalzam al-qabul. Kalau dia khawatir, takut orang tersebut nanti akan mengungkit-ngungkit pemberiannya, maka la yalzam al-qabul. Bal la yusra' lahu. Bahkan tidak dimasrukan baginya. Tidak harus dia menerima. Tidak harus dia menerima. Bahkan la fala yusra' lahu. Tidak disyaratkan dia untuk menerima. Kalau dia khawatir. Dan dia tahu orang ini orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Menyakiti hati. Yang kedua. Alla ta'lam aw yaghlib ala dhannika annahu innama ahda haya'an aw hajalan fa innahu la yajuzu lahu an taqbal nam. Yang kedua, alla ta'lam aw yaghlib ala dhannika annahu innama ahda haya'an aw hajalan an ta'lam. Engkau mengetahui, an ta'lam engkau mengetahui, aw yaghlib ala dhannika, atau sangkaanmu kuat bahwasanya dia memberi hadiah itu haya'an aw hajalan, malu. Nah, anta alama aw yaglib ala dhannika annahu innama ahda haya'an aw hajalan. Kamu mengetahui atau sangkaan kuat bahwasanya dia memberi hadiah itu karena malu. Ya, karena orang memberikan hadiah malu. Bahasa basi saja malu. Ini hadiah buat antum padahal enggak ada niat memberi, cuma karena malu. Kalau kamu tahu dia memberi hadiah hanya karena malu, atau sangkaan kuat dia itu memberi hadiah kepada saya itu karena dia malu, fa innahu la yajuzu lahu an taqbal, maka tidak boleh bagimu untuk menerima, kata Syekh. Taruduha bil luts, engkau tolak dia dengan lembut, tolak dengan bahasa yang baik. Itu lebih butuh dari ana, mungkin ada orang yang lebih butuh dari saya yang kamu bisa berikan. Nah, ya, ditolak dengan cara yang baik. Hadiah yang diberikan tersebut, kalau kamu ketahui orang ini beri hadiah saya ini malu saja ini, atau sangkaanmu kuat. Nah, di antara yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin syarat dalam memberi hadiah dan syarat di dalam menerima hadiah. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Tafadhalu, hafizakumullah.